عليكم بتقوى الله فإنها جميع كل خير وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. Bertakwalah kepada Allah, karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Dan berjihadlah di jalan Allah, karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabnya, karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian bagimu di langit. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan syaitan. Hadis riwayat At-Tabrani.